السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب نعران رحمه الله تعالى fasal. Ini suatu fasal bermula yang membinasakan air semayang itu empat kali. Oh, kita berpindah. Biarlah ulang kaji nak. Nah, ulang kaji. Dia kata yang membatalkan air semayang empat kali. Pertama, keluar suatu daripada dua jalan, melainkan mani. Kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya, melainkan tidur yang tetap pada tempat kedudukannya seorang. Ketiga, bertemu kulit lelaki dan kulit perempuan yang besar keduanya lagi helak. Keempat, menjabat kubul anak Adam atau duburnya dengan batin tapak tangan dan batin segala anak jari dengan tiada berlapis. InsyaAllah, kita dengar masalah perkara yang membatalkan wuduk malam ni. Boleh? Nah? Dia kata bermula. Sebab apa dalam kitab Lawi ni ada bermula-bermula gitu? Nah? Bahasa lama kot tak? Nah? Bukan bahasa Quran. Nah? Bukan bahasa lama, bahasa Quran. Bahasa yang paling indah, paling elok, wajib kita kena intiqak bahasa Quran. Faham? Kerana Al-Quran ini uslub yang terbaik, gaya bahasa yang terbaik, sehingga tidak ada orang boleh tanding. Nah, sebab tu kata ulama dulu-dulu dia buat kitab. Nah, dia terjemah tu, kalau benda tu patut tulis bermula, dia bermula lah. Kalau orang mengaji ilmu tahu, nah, maknanya dia faham lah kalau bermula tu maknanya ini sini mubtada. Nah, nah. Dalam ilmu nahu dia panggil mubtada. Bermula. Jadi terjemahnya bermula. Bukan saja-saja, dia tak boleh suka-suka gitu. Nampak? Al-ilmu nafi'un. Ilmu nafi'un. Tapi kalau kita terjemah mengikut uslub nahu, bermula ilmu itu ialah memberi manfaat. Khabar mubtada. Nah, sebab tu dia ada bermula, bermula, bermula, bukan bukan gaya bahasa sebenarnya. Satu hukum. Nah, yang mesti diterjemahkan untuk kita memahami i'rab ataupun kedudukan kalimah jusi. Kerana nak memahami Al-Quran dan hadis dengan tepat, mestilah kena mengetahui kedudukan kalimah-kalimah jusi. Nah, baik. Dia kata bermula yang membinasakan air semayang itu empat kali. Tengok kitab dia kata benda yang membatalkan wuduk. Sama je. Membatal tu bahasa Arab. Bahasa Melayu membinasa. Eh? Dia kata perkara-perkara atau ini bab pada menyatakan perkara yang membatalkan wuduk. Kitab ni perkara yang membinasakan air semayang. Nah, sama lah. Dia membatal wuduk. Wuduk tu air semayang. Nah. Wuduk air semayang. Perbuatan kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, telinga, kaki, dia panggil wuduk. Nah, baca dengan dhammah pada waw tu. Wuduk. Waw tu baris hadapan. Wuduk maknanya perbuatan kita mengambil air semayang. Tapi kalau wadu, waw tu baris di atas fathah. Maknanya air yang digunakan untuk bersuci. Ha, dia beza tak? Wuduk lain, waduk lain. Nah, wuduk dengan waw baris hadapan. Maknanya kita basuh muka, basuh tangan, kita niat, basuh kepala, telinga dan kaki. Waduk, waduk tu maknanya air yang kita guna untuk ambil air semayang. Ha, nampak lagi? Ha. Waduk dengan bak lah, dengan dal lain. Dengan dal wadud, aminah wadud tu. Ha, tu karuk tu. Semayang tu imam ropuan jadi, jadi ropuan jadi tu imam. Nah, ha, tu bengong. Kan? Bukan tu. Jadi yang membinasakan air semayang ada empat perkara. Yang pertamanya iaitu keluar suatu daripada dua jalan melainkan mani. Kalau kita arah kat dia kata khuruju sya'in min sabilain. Keluarnya suatu daripada dua jalan. Jalan mana? Jalan bawah. Jalan bawah kita ada berapa jalan? Dua. Jalan depan, jalan belakang. Dah? Jalan depan dipanggil kubul. Jalan belakang dipanggil dubur. Serawang. Faham? Keluar antara dua tu macam wuduk. Nah. Melainkan mana kita kat gini. Yang pertama dia kata keluar suatu. Contohnya selain daripada mani, keluar air kecil. Keluar kok anda lah. Keluar darah. Nah. Baik. Yang keluar ini sama ada yang adi, yang biasa. Ataupun yang nadir, yang jarang-jarang. Nampak? Atau yang syar, yang pelik. Batal belaka wudu. Syaratnya lain daripada air mani. Keluar kok kemaluan depan, orang lelaki dia panggil kubur depan. Kubur ni orang lelaki dia panggil ni. Zakar. Batu orang lelaki panggil muzakkar. Nah. Orang puan dia panggil dia depan. Kubur je. Pandai wak cik. Ingat dia. Nah. Belakang samalah. Belakang sama. Nah. Keluar ke depan atau belakang dia ada tiga kali. Mani tak masuk. Nah, tiga kali. Yang pertama biasa, adi, benda biasa. Yang kedua benda jarang, nadir. Yang ketiga benda syaflek. Tak kira dia benda biasa, benda nadir, jarang-jarang, benda pelik. Batal wudu. Apa benda yang biasa? Kencing. Keluar kencing, batal wudu. Kencing biasa ke pelik? Biasa ya. Nah, keluar najis. Biasa ya. Kalau orang perempuan, keluar air kencing. Keluar mazi. Keluar wadi. Keluar istihadah. Laki juga, keluar wadi. Keluar mazi. Keluar air kencing. Batal wudu. Dah? Kok belakang keluar najis, laki puang. Batal wudu. Air kencing dengan najis adalah perkara-perkara biasa. Nah, termasuk istihadah, benda biasa. Yang nadir, nadir ni yang tidak selalu keluar darah, nyakit umpamanya. Nah. Batal wudu. Kemaluan dia keluar darah, bukan berdarah kemaluan, daripada dalam keluar darah. Batal wudu. Nah. Aku lagi yang jarang-jarang. Keluar batu karang. Batu karang tu daripada air kecing yang terkumpul di dalam pundi kecing mengeras. Nah, dia yang sakit tu. Batu karang daripada pundi kecing, dia tidak larut, tak jadi air, dia jadi keras. Bila dia masuk dalam saluran kecing tersumbat tu yang sakit tu. Dia lalu kot dalam tu, dia batu karang dia melukakan. Nah, melukakan saraf air saluran lokang kecil tu. Nah, luka dia. Nah, keluar batu karang. Nah, batu karang tu membatalkan wudu. Jarang-jarang. Nah. Apa lagi yang jarang? Keluar binatang. Batal wudu kau. Nah, keluar cacing. Cacing bukan binatang. Datanglah. Nah, takkan keluar kubah pula. Mampu kerahlah kita. Mana mana contoh cacing. Nah, biasa cacing-cacing ni agak puang lah. Berok cacing lah. Keluar cacing, batal. Dah keluar banyak mana batal. Keluar sedikit sahaja daripada dubur. Batal dah. Dah nanti keluar habis. Nah, keluar sikit pada cacing. Batal dah. Nah, batal dah wujud. Tapi jarang lah keluar. Nah, keluar seka pun batal. Keluar pala saja cacing, batal juga. Ataupun ulama kata dia keluar tu dia masuk balik. Nah, Dia keluar cacing. Dia tak tepi habis. Dia keluar, dia tengok. Malah. Minyak pun mahal. Dia masuk balik. Dia masuk balik, batal wudu. Batal juga wudu. Dia dah hati keluar sekor gitu. Dah? Yang jarak yang pelik, pelik ni benda-benda lain ya. Yang memang tak duduk dalam perut cacing, jenis duduk dalam perut dah pelik. Air kecing pun biasa. Benda yang memang pelik lah. Keluar buah guli ke apa, pelik lah. Nah, buah guli keluar, batal kat wujud. Anak dia main batu buah guli. Nah, main lambung-lambung duduk tiga beradik. Main dekat mok-mok duduk tidur, mulut hilang. Faham tak? Main-main-main lepung-lepung-lepung berkelambuk, hilang dua tiga buah guli. Kukunya masuk dalam mulut mok. Faham? Mok sakit perut kan, nak berok, ting, tebik dalam tu. Dua tiga guli mari dua ni pulak. Batal wuduk. Batal wuduk eh. Cuma kalau keluar benda yang kering, yang sama ada najis ataupun tidak najis, tidak wajib masuk. Faham? Tak wajib masuk. Next. Keluar batu karang, keras. Batu karang keras tau. Dia rasa nak kecing, pedih, pedih. Ting keluar. Air kecing tak tau. Batal tak wujud? Batal lah wudu. Tak ni kan bodoh keluar macam. Tak dan 3 minggu ni. Tak batal tak bodoh. Batal wudu. Tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Sebab apa? Basuh-basuh ni sebab najis tu dia berlomo pada kemaluan. Yang kita wajib basuh ujung kemaluan ke dalam kemaluan. Jolok ngelidi. Luar ni tak? Luar ni. Dah kalau kering keluar. Ada najis tak sini lekat? Tak ada lah. Tak ada lagi. Wajib rasa tak? Tak. Dia nak berok tapi cahaya dia kerah. Dia tak berok lama. Kat 6 tahun tak berok. Jadi kerah. Contohnya kerah lah. Maknanya bila keluar gitu, kerah macam kayu. Nak umpamanya. Najis dia tu. Tak lekat di dubur dia. Tak wajib rasa. Dah wuduk? Wuduk batal kan barang ni? Keluar suatu daripada dua jalan, batal wuduk. Basuh? Dah wajib. Apa tujuan basuh? Membersihkan najis yang keluar pada tempat keluar, yang ada pada tempat keluar. Faham? Basuh kalau keluar buah guli, keluar piti seling. Nah, keluar pun anda lah orang hak belik-belik lagi. Keru tu be. Umpamanya dah. Siapnya wasi-wasi. Nah, kalau kering, dah wajib basuh. Wuduk? Wuduk batal. Ni pesta. Bukan nak cerita kan, risau tak sekarang. Dah. Nak kabur hukum pekoh. Yang kita wajib basuh sebab kalau kecing kemaluan kena pada saluran kecing, tepi tu dia wajib basuh. Faham tak? Tepi tu. Neh? Dalam tak wajib basuh. Neh? Sebab tu kita basuh. Dah kalau kering, tak ada apa yang kena. Kita tengok kalau kita berok, kalau tahi tu kering. Ubik empung tu teh. Cuk! Tak ada. Sini kering kering. Nah, umpamanya. Dah wajib basuh. Wuduk? Wuduk batal. Neh? Kemudian faham dia kata keluar tu maknanya daripada dalam dan melepasi daripada perenggan dalam. Maknanya kalau ni dalam, ni luar, dia ada perenggan dia. Dalam ni tak ada. Bila dikatakan keluar, kalau ni perenggan ni pak, dalam ni luar, ni dalam ni kaki. Dada cak lebih daripada hak, dia panggil keluar. Maknanya setitik saja duduk atau separuh duduk di kemaluan sebelah luar, nampak dah, dia panggil keluar tu. Tu batal wuduk. Kalau duduk dalam ni 15 liter pun tak batal wuduk. Pasal tak keluar ni. Tapi dia lalu dah. Faham tak ni? Dia lalu dah ke kemaluan ni IC. Tapi siapa kan ni yuting balik masuk balik. Dia main gogi-gogi-gogi gitu. Tak batal wuduk. Sebab batal wuduk kurus. Kurus ni keluar. Keluar daripada zahir. Nampak zahir. Dalam ni tak batal. Batu. Angin tu ketuk-ketuk tu. Ketuk batal wuduk tak? Ketuk batal wuduk. Tapi ketuk ni maknanya keluar angin daripada dubur. Kalau angin bergerak di dalam usus tak batal. Tengah orang tengah semayang dia berasa macam ketuk. Kan ketuk? Angin bergerak di dalam usus. Nak, tu yang main ni syaitan. Syaitan kata ketuk tu. Tubik lah pula. Kita pun tubik. Ambil wuduk pula. Dah sejuk gitu lah pula. Faham tak? Dia ambil sebatang. Pasal kita tak faham ni mereka. Tak faham syariah. Ketuk lah yang tubik luar. Nak, ni tubik daripada dubur. Sung tubik. Tubik angin. Oh ni dalam tu. Daripada usus so, kepada laguang dubur. Dia main dalam tu. Kita berasa macam ketuk. Tak ketuk. Nah, ha, bukan dorok. Dorok ni dia keluar di luar barulah batal. Jadi kalau kita dak duduk main itu diwaswaskan oleh syaitan. Ketuk lah tu, tunggu apa lagi? Kita pun tepi. Oh. Padahal tak betul. Kadang-kadang main dalam saluran pedo ni. Dok cing, tapi berasa macam kecil. Syaitan kata tu, bik lah tu, metik lah tu. Dia ambil wudu. Dia ambil wudu. Masuk pulak, tubik pulak. Nah, ha, jadi akhirnya jadi was-was. Nah, lepas tu lepas kecil. Sekali nak ambil wudu, renjih dulu air pada tepat bahagian kemaluan. Nah, pagi kaki kalau tengok nampak macam masuk, bukan air kecil, bukan air pun renjih tadi. Nah, ha, dia lah betul. Melainkan mani. Mani tak batal wudu. Tapi jangan semayang pula. Hadas sah. Cuma wudu tak batal. Kanggi semayang. Lih kiri bodoh. Dia tak batal wudu. Nah. Ha, tak ada tak batal wudu. Tak semayang. Nah. Ha, tak boleh. Pasal apa? Ada lagi yang lebih besar. Iaitu al-ghuslu. Itu mandi. Nah. Bila mandi dah diwajibkan, maka tidak lagi diwajibkan wudu. Faham tak? Ha, dia kaedah hukum ni. Kalau hukuman keras kena, hukuman ringan dimaaf. Tak, dia pakai hilang anu. Nah, sebab tu kalau orang yang mandi junub, nah, tidak wajib lagi mengambil wudu, sunat. Sebab wudu ini kerana ada hadas, iaitu hadas kecil. Di mana duduk hadas kecil? Pada muka, dua tangan, kepala dan kaki. Dipanggil hadas kecil. Pasal itulah bagian yang kita basuh. Tak payah buka baju, tak payah buka seluar, boleh kita basuh dah. Kecil saja tempat basuh. Nah, junub hadas besar, haid hadas besar. Pasal apa panggil hadas besar? Pasal besarnya tempat yang kita kena basuh. Kena rasa, kena buang baju, kena mandi, kena masuk dalam bilik air penuh. Barulah boleh terangkat hadas besar. Maka siapa yang mengangkat hadas besar, rasa siliang subuh, maka tidak wajib lagi mengambil wuduk, sah sembahyang dia. Nampak? Sebab dia telah diperdukan yang lebih berat, maka yang ringan dilupuskan. Nah. Kalau undang-undang jenayah dunia gitu kau. Nah, seorang popok bank di parking tu nak dak boh dak letak duit dalam bandaran. Nah, dalam tank tempat duit tu, meter-meter parking tu, dia di popok bank. Tembok orang 5 orang kerja bank. Nah, maka dijatuhkan hukuman mati atau penjara 20 tahun. Nah, patut hak meter hukum mana hak meter ni? Di parking dia dak udah letak piti masa popok bank. Kira juga tak? Tak kira dah tu. Faham tak? Ha, tu buang tidak cara tu ringan. Faham tak? Ha, dengan sendiri tidak diambil kira. Pasal apa? Hak berat ada dah. Nah, macam orang yang berzina juga. Nah, kalau hak macam ni dua negara, satu watak. Kalau hak ada laki bini dah, berjam sampai mati. Nah, ha. Baik masalahnya, mani tidak. Tidak apa, tidak membatalkan akan wuduk. Nah, keluar suatu, keluar air kencing. Keluar air kencing, batal wuduk. Walaupun setengah titik, keluar najis, keluar darah. Nah, ha. Mani dia tidak najis. Nah, kalau air mani itu najis, kita najis. Ya? Pasal kita, badan kita mani. Ya? Nah, tubuh badan kita kan daripada air mani. Lah. Ke daripada air, dia kita. Air mineral. Dah ada air mani. Kalau air mani najis, kita badan kita najis. Ya? Nah. Ha. Yang kedua, hilang akal sebab tidur atau lain, melainkan tidur yang tetap pada tempat kedudukan. Yang kedua, hilang akal sebab tidur atau lain. Maknanya tidur membatalkan wuduk. Atau lain. Lainnya itu apa? Seperti pitam. Seperti pengsan. Seperti dok sedor. Nah, ha, seperti dok ingat. Itu ha, semua itu batal wuduk. Sebab apa? Sebab ada elak yang satu hilang akal. Masa tidur hilang akal. Hilang akal lah. Tapi hilang akal itu ringan. Bila orang kejuk, bangun. Nah, ha, bangun. Ya, bangun lagi. Tadi hilang akal. Nah, ha. Yang lebih berat pengsan, hilang akal tak pengsan? Hilang tak? Gerak tak bangun. Nah, lapan masa baru bangun. Pitam. Nah, koma lagi lama koma. 6 bulan koma. Nah, tu koma. Dah bangun terus dia panggil titik. Nafta. Ha, kalau bangun juga koma lagi. Mandak juga dia. Nah, ha. Tidur hilang akal. Maknanya akal-akal kita ni boleh memahami. Bila orang tanya, bila orang beritahu, bila orang nak memerlukan sesuatu, akal kita boleh bertindak balas. Dia panggil akal lah tu. Akal tu jaga. Tapi bila akal tu tidur, maka hukumnya batal wudu. Nah, Nabi kata al-aina wika usahi faman nama falyatawadda. Dua mata itu adalah pengikat bagi dubur. Barang siapa yang tidur falyatawadda. Orang yang telah tidur hendaklah dia mengambil wudu. Maksudnya kalau kita sedar dah tidur lagi, kita boleh tahu kita ketuk ke tidur. Maksud Nabi kata wika usahi. Kita ni kentuk tak kentuk ialah dengan tidur tak tidur. Kalau kita tidur, orang kata muktuk lagi. Kita tak boleh nafikan pasal kita nak tahu. Nah. Tapi kalau kita tak tidur, orang kata muktuk. Eh, bila aku kentuk? Mung, ay dah. Nah, pasal kita sedar. Nah, jadi barang siapa tidur, hendaklah dia mengambil wudu. Maknanya batal wudu. Nah. Ha. Contohlah hilang akal ni gini. Kita tanya orang tidur dia boleh jawab. Tak boleh jawab. Nah. Dan kalau orang tak tidur boleh jawab pasal akal dia jaga. Nah. Kita tanya pakar matematik. Oh dia ni mengaji matematik, master lah dalam bab matematik. Kita tanya dia 2 campur 2 masih dia tidur boleh jawab. Dah kata nak bagi algebra apa semua. Nah, dia tanya dia, doktor PhD yang dalam bidang matematik. 80 tahun ngaji kat Kutub Utara. Nah, hebat sungguh. Ha? Nah, mu pakar matematik tak? Tapi tengah tidur. 2 campur 2 berapa? Nyak. Jawab apa dah? Nah, nyak. Di situ akal ada. Akal tu tak ada. Salah ni tak salah lah. Sebab tu batal wuduk. Sebab tu kalau kita walaupun lelap sekejap, batal wuduk. Ah, no. Tidur sekejap. Sekejap. Setengah saat hilang akal, batal wudu. Ada orang yang gini, orang-orang tua-tua kadang-kadang tidur dah ni bunyi khok-khok. Bangun semayang. Orang kata mak tidur dah ni. Ya, sikit je. Main. Dosa saja. Gini malam. Apa salahnya dia ambil wudu? Jangan main-main ibadat ni. Nah, innallaha la yaqbalu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan menerima sembahyang seorang kamu bila dia berhadap sampai mengambil wudu. Nah, jelas khabar. Tidur dah, malas juga nak ambil wudu. Orang tua-tua kadang-kadang. Kata, tidur tidur lah dia. Buat minyak itu. Tak aje, aku duduk saja. Apa benda boleh? Boleh dosa saja. Nah, jadi malah ambil wuduk eh. Takkan siapa 15 hari ambil wuduk. Nah, bawah rumah kita. Bukan kata kena ambil dengan air, terjun sekayu negeri ni ni. Payah juga. Ataupun kena pergi kemarin handa, bahok juga. Lah rumah je. Nah, waktu kita kena tanamkan keimanan, ketakwaan dan kita berhati-hati dalam ibadah masa zaman muda ni. Nah, kalau kita tak jaga, tak ikhtiar ibadah dalam masa muda, tua kaki kita akan jadi lebih kurang ibadah. Faham tak? Ha. Jadi tidur batal wudu. Pengsang batal wudu. Cuma pengsang ini dia lain. Kalau kita pengsang dalam waktu semayang sampai habis, tak wajib qada. Tidur wajib qada. Kerana tidur boleh bangun dengan segera. Pengsang tidak boleh bangun dengan segera. Dia berat. Satu benda yang berat diberi keringanan pada syarak. Nah, contohnya dia pengsang lepas semayang asar atau lepas semayang maghrib. Contohlah lepas semayang maghrib pengsang. Nah, dengar kata 2.7 liter, ping. Dia pun pengsang lalu. Bila pesan kejut dah kejut lepas subuh dah. Habis dah waktu subuh. Maka semayang subuh dan semayang isyak tak wajib qada. Faham lagi? Nah, kerana dia tak duduk di dalam masa masa berlalu datangnya waktu isyak dan waktu subuh, dia tidak mukallaf. Tidak ada hukum syarak punya dari. Mukallaf ni dia kena akilun berakal, yang kedua balighun. Dia balik dah. Tapi akilun akal tak ada. Bila akal tak ada, tidak wajib qada. Gitu juga dengan subuh. Dengan puasa. Nah, dengan puasa. Nah. Lepas makan sahur, sebok. Dan apa? Pesang. Nah, kejut dah kejut lepas rambang maghrib. Tengok, orang buka. Dia pun buka sama. Nah, puasa tak begitu? Tak sah puasa dia. Faham? Dia wajib qada. Dia wajib qada. Pasal apa? Pasal sepanjang hari puasa dia tidak mukallaf. Faham? Baik. Dan yang kata wajib qada tidur dah ke mana? Tidur biasa. Lain pada tidur pengsan, koma ke apa, dia wajib qada. Nah, jenis dah sedar ni. Kalau tidur jenis sedar. Nah, tidur sedar cuma dia rehatkan badan. Kita kali bangun. Ik bangun ik. Royalty boleh dah ni. Dia pun bangun. Nah. Itu lain, nah, rehat badan. Nah. Man nama anis salat fagisaliha iza zakaraha. Barang siapa yang tertidur daripada semayang, hendaklah dikerjakan semayang itu bila diterjaga. Wafi riwayatin iza saiqaba, bila dia bangun daripada tidur. Nah, jadi wajiblah tu. Kalau pengsan, tengok. Kalau dia bangun tu masih ada waktu semayang, wajib kena buat semayang tu. Contoh dia pengsan sebelum zuhur, tapi dia terkejut 15 minit sebelum masuk waktu asar. Mana dah lagi zuhur, wajib semayang. Nah, pengsan koma yang habis waktu semuanya di dalam pengsan, tak wajib qada. Nah, susah. Kemudian dia kata tidur yang lain daripada tetap papan punggung. Ha, kalau tetap papan punggung tak batal wuduk. Nah. Punggung kita ni dia ada papan. Orang bahasa dia lama dia panggil pampak, papan punggung. Nah, sini panggil punggung ke panggil begini? Papan ni hak bulat lah. Bukan lubur tu kat berok. Hak bulat dua ni. Ni panggil dia. Eh? Siapa macam ni panggil dia? Ruti bulat ni. Hak bulat ni. Tak panggil benda sini. Tak so, panggil apa? Punggung tak? Punggung kan? Ha. Ha, punggung kita ni. Kalau kita letak di atas latar gini. Faham? Dia akan menutup lubang udara untuk yang membolehkan keluar angin itu. Faham tak? Macam kita duduk sila gini. Makcik. Duduk sila gini. Dah duduk sila. Ha, sila tak? Nak tutup boleh tak? Dah kalau nak tutup buat gini. Jangan. Ha. Sebab tu tak patah wudu. Sebab tu lah. Walaupun Nabi kata faman nama falyatawadda, barang siapa tidur maka dalam mengambil wudu. Sahabat-sahabat Nabi menunggu salat isyak, tidur dalam keadaan duduk dalam Masjid Nabawi. Bila diikamahkan, bangun terus semayang, tak batal wudu. Fahamlah ulama, tidur mereka ini tidak batal wudu kerana punggung letak di atas latar. Faham lagi? Ha. Kan duduk ini tak boleh, tak boleh ketuk. Boleh ketuk? Tak boleh. Orang kuruh dah dia. Hak besar lagi tak boleh ketuk lagi. Faham? Pasang lubang ni nak berbik tu tak boleh. Bila-bila kita lemah tak boleh. Nak keluar ni ketuk daripada usus tu tak boleh nak gerak dah. Haa, bukan kata di lubang tu tak boleh nak keluar ni. Dalam perut kita tu tak boleh nak gerak dah ni. Sebab nak buka pintu tak boleh. Pintu stadium tak boleh nak buka. Faham tak? Haa, faham tak tu? Takkan nak tunjuk LCD ni. Faham? Haa. Faham tak apa? Nah, jadi kalau tetap lagu tu tak batal wuduk, cuma sunat mengambil wuduk sahaja, bukan wajib. Nah, ada pendapat sunat sahaja. Nah, sebab tu orang yang tidur mendengar khutbah, dia pun tertidur, dia pun bangun supaya jemaah tu. Nah, dengan syarat janganlah masa tidur punggung dia terangkat. Nah, ada orang yang tidur terangkatlah punggung, dia sembang tak ke depan. Masa khutbah jemaah ni. Faham tak? Khutbah jemaah ni kan masa tidur. Nah. Masa beh lah tidur masa tu lah. Masa belum khutbah tak rasa ngasuk. Ha. Syaitan punya kerja. Bila orang lain baca khutbah dia tidur. Tidur lah. Sikit ni. Faham? Haa. Sebab tu orang tidur baka. Jadi tengok tak orang tidur. Tak boleh tengok. Mu tidur juga. Waktu mula dia tengok. Nah. Mu nak tengok mana mu tidur juga. Nah. Tepat semayang jemaah ni tepat orang tidur. Nah. Tok Imam nombor 2 pun tidur. Nah. Tok Bilal nombor 3 tidur juga. Nah. Tak usah kata orang lain. Jadi kalau boleh jaga jangan tidur ketika khutbah jemaah. Komang sepanjang. Nah. Ha, jaga baik. Time kerja, cari makan, kita tak tidur tau. Jadi lecek lah. Kita dengan Allah Ta'ala. Nah, wa iza quri al-Quran fastami'ulah, bila dibacakan akan al-Quran, ayat-ayat Allah termasuk di dalam khutbah, fastami'ulah, maka hendaklah kamu menuntut dengar melek. Kalau mengantuk Nabi kata buat betul tubuh. Nah, tengah dalam satu hadis Nabi suruh beranjak sepak. Kalau beranjak sepak penuh dah tak nak bergerak, kita betul tubuh. Nah, ha, betul tubuh buat tekok-tekok gini. Nah, ha, supaya cerah mata. Dah jadi juga waktu minyak kat atas kapok buah atas ni, atas kening. Dah. segala usaha untuk kita mengelakkan tidur adalah sunat. Tak kira cara mana pun, buah tak kening. Atas kening ngatup juga, buka dulu bola mata. Faham tak? Ha, apa benda? Nah. Jadi kalau awak tidur tak bergerak, punggung tak rata. Tapi kata setengah tu dia tidur, dia tak ke depan. Congek dia punggung. Nak? Batal lah. Orang komak orang tak boleh ada. Pasal dia tak belajar. Waktu mari belajar. Nah, mari belajar. Tak rugi mari belajar. Nah, tak rugi pun. Mana ada kutik jaket? Oh, kalau kutik jaket 15 ayah seorang kaya dah aku. Faham tak? Free of charge. Tak bayar si dia. Tu nak beli, nak tengok lama. Nah, hangat je free. Faham tak? Ada orang kata kita cah orang aja. Mana ada cah? Ada gaji cah? Nah. Ada cah-cah ni minyak-minyak mahal pula. Nah. Tu yang sampai lambat pasal kita dah sekarang 80-70. 80-70. Nah. Main nak laju-laju binti siapa? Nah, bukan mu isi. Aku tukang isi. Nah. Takkan nak tolak pukul 11 pagi. Nah. Nak nasi kan? Nah, kalau nak suruh kita mari awak, suruh orang ke minyak. Nah, macam itu. Faham tak? Faham tak apa tu? Takut gandung. Nah, faham tak apa? Takut tak sedang. Baik, kalau tidur terangkat begitu, wajib kena ambil wuduk baru boleh sembahyang. Sahabat tak tidur terangkat lah tu. Nah, sebab Nabi Kabodah, Al-Ainan Wika Usai. Mata yang jaga, dia adalah pengikat bagi tubuh. Maksudnya mata yang jaga tidak tidur, akalnya akan dapat sedar, kentut ataupun tidur. Tapi percakapan Nabi ni balerok. Nah, kadang-kadang tu sengguk tang belakang dia. Ketubuh jemaah macam-macam macam. Nah, sengguk ke belakang kaki naik dua-dua gini. Boleh ada semayang pun juga. Nah, zaman kita dulu-dulu tidur, kau dah tahu kah ada. Nah, tu guru marah tidur dah boleh tak baik. Nah, tak comel ingat. Nah, kalau kata pakai baju lebih kurang, tak apa pakai gebang, pakai jubah tapi tidur memang dulu. Ha. Tak pakai baju Power Ranger tak tidur. No. No. Kita pakai segepam apa ekor pula serta kayu sugi satu di telinga mata celok ada Quran pula dalam kocek gitu. Omang panah tu. Tak. Dengan anu lah sini tak tahu rasa dah dekat sini tidur ke dekat sini tidur. Tu banyak maaf. Ada juga. Tapi pandai bila dia kejut tu dia buat angguk. Nah, kali dia turun mana dia angguk tu supaya orang lain, orang yang perhati dia jangan kata dia tidur. Nah, mana aku faham bodoh dia kata tu. Bukan aku tidur, aku faham tu lah. Kamu kata tu untuk kotik. Itu taktik dia. Tak tahu lepas kenal belaka. Nah. Baik, batal wuduk. Tidur jeng-jeng gini, batal wuduk. Tidur cinggung, batal wuduk. Tidur terletang, batal wuduk. Tidur negak, tidur. Guanya ni tidur. Tidur belam diri, tidur macam tidur senil sungging, batal kaki wuduk. Tidur punggung duduk atas latar, sekiranya nak ketuk tak boleh, tak batal wuduk. Nah, biar lama pun. Lama tidur ni, lama. Tak batal juga wuduk kalau tak terangkat. Ada setengah ulama dia tulis dengan detail dalam kitab fiqh. Kalau kita terangkat dulu baru terkejut, batal wuduk. Kalau terkejut dulu baru terangkat punggung, tak batal wuduk. Nah, dia gitu. Nah. Kita duduk atas pagar, atas gerai, atas latar, atas lampu, atas tangga, nak betul tak boleh. Tak batal wuduk. Tidur tu lah. Nah. Atas benda lagi, atas motosikal, atas rejek. Boleh ketuk? Naik rejek? Boleh ketuk kalau duduk gitu? Tak boleh. Kena sengit. Baru boleh tak? Sebab tu marfi hidup sengit. Pasal ketuk tu, set tu. Kita ingat style tak? Pasal tu. Waktu kata naik motor, kalau kat depan dia bangun, buat lolok hitam orang lagi. Memang ketuk tu. Dia ketuk tapi dia buat lolok hitam, dia bangun. Tengok. Kita duduk belakangnya. Nah. Baik. Dia jadi masalah tidur diberkait dengan keluar angin, bukan berkait dengan berok king dok. Masalah keluar angin. Nah. Kalau kita tak pasti ketuk kedok, jawabnya tidak kentut tak apa. tak batal lagi wuduk. Dah. Ha, dia gitu. Sebab yang yakin asalnya ada wuduk. Nampak? Ha. Kemudian ketiga, bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan yang besar keduanya lagi helak. Ha. Setuh kulit. Dalam mazhab Syafi'i, setuh lagu ni laki-laki perempuan yang sah nikah, yang sudah dewasa, besar lah, yang sudah besar, batal wudu. Mazhab lain dia kena syahwat tu, bagi syok dia baru batal wudu. Nah, dalam mazhab Syafi'i, masalah sentuh gini dia ikhtiar, dia halus sikit. Nah, dia kuat keras sikit hukum, tapi bagus juga. Nah. Jadi sentuh lagu tu. Baik, yang pertama sentuh kulit. Syarat dia. Yang kedua, laki-laki dengan perempuan. Syarat yang ketiga, dua-dua salah seorang, dua-dua mesti umurnya besar dah. Ha, tak? Jadi yang pertama, sentuh kulit tak berlaki. Dia mesti sentuh kulit tak berlaki. Bila sebut sentuh kulit, bertemu kulit, ha, bertemu ni, iltiqak lah sentuh. Ha? Nak? Dalam Quran kata wa in kuntum wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum maghdhu ala sabin au jaa'a dumikum min al-ghaw au la mastum nisa. Nah, au la mastum nisa ni berlaku khilaf di kalangan ulama. La mas la masa ini ditakwilkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i ahli lughah dengan la masa. Maknanya sentuh saja, bukan la mas. La mas dengan makna jama'ah, makna jima'. Nah, kan depan tu ada dah masalah jima'. Wa in kuntum junuba fatok haru, kamu mandi. Maknanya bukan masalah junub. Bila hak ni depan letak dah jima', har pardu apa ni hak hadaf so, maka letak pula lepas daripada apa benda ni hadaf so, menunjukkan kumpulan yang belakang adalah hadaf si. Nah, hadaf masalah orang yang sakit tak boleh nak tayamum. Nah, masalah orang yang keluar daripada tandas kecil berok, kemudian setuh perempuan. Nah, baik. Tak apalah, itu masalah masalah khilafiah di kalangan ulama mustahid. Hak kita pakar ni, oleh kerana kitab jam-jam amik ni kitab mazhab Syafi'i. Nah, jadi setuh, sentuh kulit. Lain daripada kulit tak pasal lah. Sentuh rambut dia tak pasal. Nah, rambut perempuan setengah kita contoh tak pasal. Nah, sentuh kuku tak pasal. Nah, kita nak pergi dapur, puan kita sendiri kita nak tubuh, nak keluar. Rasa setuh. Dia kata, eh setuh tak? Dia tanya si kita. Dia kata kena kuku lah. Haa, tak pasal. Nah, pasal kuku. Dia kulit. Kulit tu dia ada rang. Dia ada rang sangat. Haa. Haa. Tulang. Tulang tak pasal tak? Setuh tulang. Haa, kita nak pergi dapur, setuh tulang tuk laki kita. Tak pasal eh? Haa, rajin setuh tulang. Haa, ni. Faham tak? Haa? Orang puan, dia tersentuh tulang suami dia. Bukan suami dia mati tinggal tulang, kan? Mui sakit sungguh. Itulah ni. Nah. Nah. Suami dia duduk kat katil, dia pun nak bangun. Tangan kena di tulang suami. Kok mana? Faham eh? Dok asal wuduk lah. Dok faham tanya, dok tanya faham. Haa, dekat. Faham tak? Dok faham? Gigi you. Gigi tulang lah. Gigi ni tulang lah dikira dari segi syariah. Faham tak? Tulang suami dia tu gigi jongang. Faham tak? Sepai gitu tu belua. Jadi kena tangan bini ku. Oh, kena gigi tak apa lah. Tak kena bibir bang. Tak. Kena gigi. Faham tak? Umpamanya. Tak tahu tu. Masuk tulang lah. Tak apa lah. Buka tulang dalam. Nak kau kena, kena kulit dulu. Ha, gigi tu tulang. Sakit tu. Kena kabur sesu. No. Nah, jadi tak atas. Suami, isteri kita sakit kepala. Kita pun pecek gini. Tak atas pasal tak kena kulit kepala. Syarat rambut dia panjang. Nah, kita pecek ke atas rambut ni. Batal tak wuduk? Kalau rambut macam kita pendek kan. Suami, isteri pegang kena kulit kepala. Batal dah. Nah, tapi kalau rambut panjang ke puang bini dia. Nah, bini kita rambut panjang kita pegang ini. Buat slow itu. Tak atas wuduk. Nah. Tapi sayang mau batal wuduk baik dah. Pecek molek. Nah, tapi sayang itu semua tak boleh batal. Nah, isteri kita kan. Lain daripada kulit tak batal. Lidah batal, bibir batal, dikit kulit belaka. Nah, gigi tak batal lah, dikit tulang. Kuku, dikit tulang juga macam tulang. Tak batal. Nah, rambut tak batal. Eh, kena rambut. Janggut suami, dia pegang janggut suami. Tak pasal. Nak, ha, bulu kening tak pasal dia. Pasal dia bukan kulit. Tidak ada isyari, tidak ada perasaan seronok bila kita setuh. Nak, eh? Setuh rambut tak ada karen. Setuh pipi bini kita bawa dia karen. Bila karen-karen ni dia panggil syahwat. Syahwat ni tak layak kita nak munajat dengan Allah dalam semayang. Bila ada sentuhan yang membawa syahwat, lepas tu dia jadi batal wuduk. Faham? Kena ambil wuduk yang lain dulu. Nah. Perempuan yang sudah besar-besar lagu mana? Biasanya lebih kurang 7 tahun ke atas. Eh? 7 tahun, anak tak dapat 7 tahun dan ke bawah. Biasanya tak batal wuduk kalau orang Melayu lah. Tapi kalau orang putih, orang Arab, 5 tahun batal dah. Nah, orang Arab, umur 5 tahun, 6 tahun budak dia. Macam kita umur 10 tahun. Nah, kita kecil orang Melayu. Nah, bila besar lagu tu maknanya nafsu seronok tu ada bila tengok. Eh? Batal wuduk. Kalau maknanya salah seorang tu kecil, tidak lagi besar lagi, tak batal wuduk. Nah. Ha. Kemudian lagi pula haid. Haid ni yang bukan mahram. Nah, bukan mahram. Ingatlah, yang batal air semayang, tak batal air semayang wuduk kita bersentuh, mahram lah. Biasanya mahram, nak faham mahram. Nah. Mahram ni dia ada tiga sebab. Yang pertama sebab keturunan, yang kedua sebab pernikahan, yang ketiga sebab menyusu. Dia terang balik. Sebab keturunan siapa? 7 golongan keturunan yang tak batal air semayang dengan kita. Kita orang lelaki, mak kita perempuan ke atas tak batal air semayang kita. Dia nasab. Faham tak? Kita dengan mak kita di atas, kita dengan mak bagi mak. Apa panggil boleh? Sini panggil boleh? Ha? Mak bagi mak kita. Tok ke wan? Wan. Ha, wan ke wan dah, tok ke wan dah lah. Mak bagi mak kita dah. Ha, orang sini panggil wan, orang Terengganu panggil grandmother. Faham tak? Ha. Dah. Ha, jadi tak patah. Mak bagi wan, mak bagi tok wan, tok wan tawang siapa? Tak patah. Lihat atas. Satu, dia 7. Anak perempuan kita dan ke bawah. 2. Kita ayo anak perempuan kita susuh dia tak atas semayang. Maharah tak apa? Haram nikah dia sampai kiamat apa bila-bila. Anak bagi dia cucu itu. Cici, cuit, cek-cek. Siap kunyit mana kubah. Banyak rasa bosong. Tak. Ha. 3 golongan. 2 golongan lah. Yang ketiga, adik-beradik kita. Kita orang lelaki-lelaki, kakak kita, adik perempuan kita. Sama ada si ibu sebapak, sama sebapak, mak lain, atau mak sama, pak lain. Adik-beradik, 3 golongan. Yang keempat, mak saudara kita sebelah adik beradik ayah. Yang kelima, mak saudara kita adik beradik mak. Yang keenam, anak saudara kita anak bagi abang kita. Adik-adik lelaki. Anak saudara kita perempuan tapi anak bagi adik kita yang perempuan. Faham lagi? Adik-adik kita perempuan. Ha, 7 golongan. Yang lain batal. Lepas pada anak saudara, naik balik jadi sepupu. Sepupu batal semayang kerana dia helak. Dia bukan mahram, boleh kahwin. Boleh kahwin, neh. Kemudian dengan sebab menyusu 7 juga. Mahram kita tak batal sembahyang kalau kita ada wuduk. Neh. Nabi kata 7. Haruma birradha'ah ma haruma bin nasabi. Nabi kata menjadi mahram dengan sebab menyusu iaitulah 7 golongan yang sama dengan nasab keturunan juga. Apa yang haram dengan keturunan. Nah, jadi bila kita ngopeknya ibu susu, dia adalah mak kita dan tok dia adalah tok susu kita. Tak patah dia. Nah, ha, dia dengan kita pula anak susu ke bawah. Anak-anak dia, adik-beradik susu kita. Abang dia, pak dari susu dia, kita. Laki dia, pak kita, pak susu kita. Nah, ha, dia gitu. 7 juga. Ha. Nah, baik. Selesai masalah tu. Yang ketiga dengan sebab nikah. Mahram juga. Yang pertama, alih kata, mak mertua kita. Kita orang jatah orang lelaki. Kita kahwin dengan bini kita tak? Ha, mak dia. Mertua. Mertua. Ibu mertuaku. Ah, ha. Dah atas. Walaupun kita cerai ada dengan anak dia. Tolak 3. Tercerai. Dah patah dia buat mak. Walaupun masa kita cerai tu kita wip lepang 15 kali tak muka. Keping, keping, keping, keping, keping. Dah atas juga. Berkocok hanyalah pecah kepala tang dengan macam masuk atas kepala. Mak mertua sampai mati. Tak kata air semayang. Faham lagi? Alik ke bawah pula. Dia kahwin dengan anak kita. Dia panggil dia kita tu. Menantu pun. Ada atas. Menantu. Walaupun dia cerai dengan anak kita. Tak. Tetap bekas menantu tak batal semayang. Sampai kiamat haram nikah. Boleh berduaan. Tak jadi dikasihkan khalwat. Faham? Habis tiga golongan ni lah. Tiga golongan ni. Tak batal semayang. Nah. Nasak ada tujuh, nyusu ada tujuh, patu hak asal bagi menikah ada dua, patu forok dia ada pula cabang sikit lagi. Dah. Jadi ini tiga golongan yang dikatakan mahram kita. Ada wuduk pun tak patah air semayang kita. Baik, yang terakhir, yang keempatnya menjabat kubul, iaitu kemaluan anak Adam hak depan atau duburnya dengan bating tapak tangan dan bating tiada anak jari dengan tiada belaping. Baik, yang terakhir malam ni yang membatalkan wudu, iaitu kita menyentuh dengan tapak tangan akan kemaluan, kemaluan depan, kemaluan belakang, batal wudu. Sentuh kemaluan. Kemaluan laki-laki zakar, kemaluan perempuan farat. Kerana Nabi kata, man mata zakarahu faliyatawadah. Barang siapa yang memegang atau menyentuh dengan tapak tangan. Mata ni menyentuh dengan tapak tangan. Riwayat yang lain, man afbah. Maknanya yang menyentuh dengan tapak tangan. Mata boleh sentuh dengan siku. Tapi kalau ifbah, maknanya dengan tapak tangan. Nah, barang siapa yang menyentuh dengan tapak tangan ni terkena kemaluannya, maka hendaklah mengambil wuduk. Itu laki-laki dan perempuan. Nabi kata zakar laki-laki, perempuan, hadis yang lain. Ayyuma imra'atin masat farjaha faltatawadda. Mana-mana kaum wanita yang menyentuh kemaluan haraknya, maka hendaklah mengambil wuduk. Walaupun kemaluan orang yang kecil. Tadi budak kecil tak batal tak? Dia 6 tahun ke bawah. Ha ni kemaluan batal. Yang kita tak batal tadi lain pada kemaluan. Kemaluan batal. Nah, anak dia kecil lagi baru umur 6 bulan, 3 bulan nak buat kat pampers. Dia pegang kemaluan anak. Batal wuduk mak. Nampak lagi? Bukan mana pegang kemaluan lagi, pegang kemaluan orang lain. Kata tahu pasal ini bukan gitu. Tu jarang berlaku, kejar orang mana. Anak ialah main anak. Dah. Dia gitu. Pasal ada kot dia jaga. Mana ustaz ni pegang maluan orang pula tu? Kok mana? Anakmu lah betul laping. Nah. Nak pakai laping setuh kemaluan anak. Kata wuduk. Baik. Tahu dah batal wuduk setuh kemaluan. Kat mana setuh kemaluan? Ni kita belajar. Nah. Baik. Laki-laki dulu. Rupuan nombor dua. Nah. Laki-laki iaitu zakar sahaja. Rupuan tutup telinga. Faham? Zakar sahaja. Nah, maknanya pistol saja, peluru tak kata. Faham tak apa lah. Nah, kita terpaksa kena kabur detail. Dia tak ada kerti-kerti. Dia tahu dia batal, tapi dia balas pulak kat mana batal kejap ni. Kata rasa kejap batal kat ni. Ni jelas. Nah, daripada pangkal perut tu, pistol tu dia daripada awal sampai ke ujung handmade batal kata. Faham tu lah. Nah, sampai kat dinding tak batal. Dinding dah. Parak dinding. Dinding tak batal. Hak ni saja ni, pistol saja. Smith and Wesson. Hak ni saja batal. Tak. Bawah, tepi, depan, kiri, kanan batal berlaku. Nah. Hak lain pada tu tak batal. Bawah tu peluru tak batal. Bawah pada ni dubur, dubur batal. Dubur kat ni tu tinggal. Nah. Jadi fahamlah. Hak laki-laki, anak ke, ayah ke, topi ke, daripada dia pangkal-pangkal mula-mula sampai ke hujung. Semua tu batal berlaku. Kalau kita setuh, batal geduk, batal geduk. Hukumnya, kalau kita ragu, tak batal lagi. Nak? Sentuh. Kalau perempuan, iaitu dua bibir kemaluan. Batal. Lain tak batal. Hak parak lah. Dubur sama suruh ni, dua bibir kemaluan. Hak dua gini. Faham tak? Hak ni, ni dua ni. Hak tepi ni, tak batal. Hak tepi ni, tak batal. Hak lebih dia. Hak atas ni, hak gemuk je, tak batal tu. Faham tak? Hak ni saja. Dia berani, kedap apa kabur? Kedap bayar kabur. Bayar kabur, tak faham pula. Nah, tak faham. Jadi kalau kita tahu dah hak ni batal, hak ni tak batal, ni tak batal, senang. Nah, buah duduk saja main kat atas jeng-jeng dah. Faham tak? Ini senang. Wuduk ada tu imam. ya. Nah, jadi dua bibir ni. Hak ni ada lubang ni. Faham tak? Dua bibir ni hak merah ni batal wuduk. Faham tak? Dipanggil kemaluan parak ni. Termasuk dalam ni. Tepi ni dok atas dok. Bawah ni habis dia lubang ni dok. Bawah ni dia kosong gitu kan. Macam pusat kosong atau benda itu. Nah, faham tak apa? Jelas. Nah, dah lihat cak lagi. Jadi jelas. Baik. Kemudian hak belakang hak mana sih batal? Dubur. Dubur tu hak kipu. Betul tak? Faham ni? Hak dah kipu tak batal. Punggung tak batal. Papang punggung. Nak? Pegang lah. Nak pegang pun boleh 3 minggu. Tak apa tak batal. Dubur. Kalau kita tengok macam ni. Nak? Dia kipu itu. Dia super fleksibel dia. Dia faham tak? Dia boleh gerak tu. Hak tu dubur. Hak tu setuh batal. Tepi-tepi tu kalau gatal tak kena ikat tu lah. Kipu tu. Tak apa kan? Nanjang tak batal kan? Hak ni setuh batal. Faham? Tak apa ya? Baru kenal kemaluan. Ni pandai sebut. Tak tahu kat mana. Nah, papa punggung tau. Habis cerita. Dengan tapak tangan. Basing tapak tangan. Maknanya basing belah dalam. Belah dalam. Basing ni zahir. Ni dah atas. Nampak? Basing lah ni ya. Ni tangan kita ni. Basing. Nah, menada. Nabi menada tangan ni. Basing tangan ke langit. Nah, basing tapak tangan ni ke langit. Ni basing lah ni. Dan perut dan batin anak jari hak ni. Tapak tangan dan hak ni. Perut jari ni. Belah ni. Yang kalau kita lekat gini, kita basuh tangan. Basuh lah. Cuak gini atas papang. Nampak bekas. Patutlah batin ni. Ataupun ulama-ulama dia buat gini. Kita buat gini. Gini hak mana yang bersentuh, itulah batin tapak tangan. Jadi yang bersentuh dua ni kalau sentuh kemaluan macam. Yang tak sentuh seperti tepi ni. Tepi bukan batin tapak tangan. Ujung ni bukan. Maksud kalau sentuh kemaluan di ujung jari, kita cik kena kita ke atas. Jangan kena belah bawah ni. Bawah ni dikira batal. Tepi ni bukan. Ni tepi ni. Faham tak? Tepi ni dah atas. Jadi kalau dia kecil pegang ini batal tak? Batal kecil. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Siapa suruh duduk depan? Gurah jangan marah. Ilmu boleh. Batal lah. Memang tak kecil tak batal lagi. Kepik gitu. Dah ceng batal lah. Ceng batal lah tu. Buah lama tu. Nama apa? Sa'id Ismail. Dengan tiada berlapis. Dengan tiada berlapis. Kalau berlapis apa? Berlapis dah batal. Kita ada wuduk. Sayang tangan wuduk. Gatal. Gatal kasut tangan. Ada apa? Pakai kasut tangan. Tak apa-apa. Oh payah gitu. Ustaz nak kasut tangan no kalau kata. Dah. Yang nak kagu kan? Dah nak kagu juga, nak kagu juga ambil wuduk kan batal. Pusandahnya ambil wuduk. Nah. Payah no. Dia tu tak mau nak kagu tapi tak mau batal. Dah pakai sangat sangat lambat. Dah lambat dah aku belakang. Belakang ni. Bukan tapak tangan dah. Senang. Baik, selesai dah. Jadi empat perkara yang membatalkan wuduk. Tidak disyaratkan berturut-turut. Memada dengan sekali sahaja. Tidur, kencing berak, keluar suatu, kentut, sentuh perempuan, sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan pun gitu juga lah. Dia menjadi tidak batal semula wuduk kalau kita ulang balik. Perkara yang membatalkan tu kalau kita ulang dua kali dia tidak membatalkan wuduk. Itu kaedah hukum fiqh kita lah. Benda tu membatalkan wuduk kalau kita ulang lebih daripada sekali dia jadi tidak membatalkan wuduk pula. Macam kemaluan tadi kalau kita setuh gini batal. Sekali ya. Tapi kalau kita mahu batal kita buat gini. Dia tak batal wuduk. Faham tak? Kaedah dia begitu. Faham lagi? Bapa gitu. Kita setuh kemaluan sekali gini pegang batal wuduk. Tak mahu batal buat dua kali. Satu, dua. Tak batal. Batu lah ketuk dua kali tak batal. Batal dah. Sekali lagi mana batal dah. Tak ada wuduk. Faham tak Jangan pergi semayang pula. Dia gila wadah pergi semayang. Pung-pung-pung pergi semayang. Apa ustazah kata doktor tiga kali ketuk? Memang dah batal. Mu tak ada wuduk dah. Mu ketuk sekali batal dah. Terus sekali batal ke mana? Dia dah tak ada wuduk. Dia nak jadi batal kena ada wuduk dulu. Kita ada wuduk pegang mak luang sekali batal dah wuduk. Pegang lagi tak ada. Tak ada wuduk. Tu pekoh dia panggil. Al-fahmu. Faham? Selesai dengan masalah. Nah, bermula barang siapa bina sehari semayang, maka harap atasnya sawab. Wallahu alam. Kita ada soalan. Adakah di dalam surah Al-Fatihah nama-nama syaitan? Jawabnya tidak ada. Nah, nama-nama syaitan tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, bukan surah, bukan nama-nama syaitan. Itu sahaja artikel yang ditulis. Tetapi tidak ada sumber-sumber daripada hadis yang sahih. Nah, dia ada kecup Fatihah, Fatihah tu pada surah tu pada nama-nama syaitan. Tak, tidak benar. Benda ni memang menggemparkan, tapi telah dijawab oleh beberapa orang ulama-ulama, bukan. Nah, kebetulan kadang-kadang bunyi tu diambil daripada bahasa lain, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Tak, dia cari mana-mana yang berdekatan. Tak, mungkin ini daripada orang-orang yang nak kelainan, nak buat artikel-artikel yang pelik-pelik, kajian-kajian mereka kadang-kadang pelik juga. Tak? Walaupun macam-macam ke betul. Nah? Macam masalah doa tu lah, ya amanal qaifin duk baloh. Siapa bergocoh-gocoh duk baloh ni kata tak dibaca Yahudi. Nah, ulama jawab dah, tak ada masalah. Baca doa tu bukanlah daripada hadis, tetapi maksudnya baik. Walaupun akan-akan dengan perkataan orang Yahudi sekalipun, tak boleh kata doa orang Yahudi. Faham? Kerana maksudnya baik. Ya amanal qaifin, nah, najina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang memberi keamanan kepada orang yang takut, maka peliharalah kami daripada apa yang kami takut di hari kiamat nanti. Tak ada salah. Nah, jangan besar sangat benda tu. Tapi memang dia bukan daripada doa Rasulullah SAW. Tak ada masalah. Imam Nawawi kata doa yang paling afdal doa Rasulullah. Lepas tu doa lain tak ada masalah. Asal maknanya tidak, tidak tahu. Doa ulama, doa sahabat, doa wali, doa tarekat. Tak, doa daripada aurat-aurat, doa daripada tok guru. Atau kita reka sendiri doa. Asal maknanya baik. Nah, duit hantaran kahwin bolehkah buat bayar hutang biasa? Bukan buat bayar hutang kahwin. Kok mana ni? Saya ada tengok VCD kuliah agama yang salah seorang Ustaz Kelantan. Dia mengatakan ada 4 orang Nabi lagi yang masih hidup sampai sekarang. 2 Nabi di langit, Nabi Isa dan Nabi Idris. 2 lagi Nabi berada di bumi, iaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Benarkah kenyataan ini? Pohon penjelasan. Yang ketiga, adakah berdosa kalau kita potong bulu kaki? Soalan yang pertama, duit hantaran kahwin boleh tak buat bayar hutang biasa? Bukan bayar hutang kahwin. Duit hantaran kahwin. Siapa ni yang tanya ni? Dia ni pengantin. Pengantin ke? Pengantin perempuan dapat duit hantaran. Bila dapat duit hantaran kahwin, kau pandai nak bayar apa-apa pun milik dia. Ingat, hantaran kahwin ni, mas kahwin ini adalah harta yang wajib diberi daripada pihak suami kepada pengantin. Bukan kepada ibu pengantin. Kepada pengantin, milik pengantin. Nampak? Wa'atuhunna sodokotihinna nihlah. Dan wajiblah kau para suami memberi kepada isteri-isteri itu akan mas kahwin sebagai suatu kewajipan. Tak? Jadi, bila dah orang beri 1,000 mas kahwin belanjanya, 2,000, 4,000, 5,000, beri ke pengantin perempuan. Pengantin perempuan pun nak buat bayar hutang, kok memo. Ada masalah. Nak? Hak dia dah. Nah, hak dia. Boleh nak bayar hutang, tak ada masalah. Bak duit dia. Duit untuk menggembirakan seorang perempuan sekali suaranya sama hidup akibat daripada perkahwinan. Itu balik. Nah, jadi dapat duit tu, dia nak beli apa-apa ke, kok pandai dia. Jangan buat benda haram ke dah. Jadi bayar hutang tak ada masalah. Diharukan pada syarak. Nah. Soalan seterusnya, dia tengok VCD kuliah. Seorang ustaz Kelantan kata ada 4 orang Nabi lagi masih hidup. Yang masih hidup. 4. 2 di langit, iaitu Nabi Isa dan Nabi Idris. 2 lagi Nabi di bumi, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Dia kata mohon penjelasan. Jawabnya tidak ada sebarang hadis-hadis yang sahih yang mengatakan tentang perkara ini. Nah, cuma yang paling sahih menceritakan bahawa Nabi Isa alaihissalam belum lagi wafat. Hak inilah pandangan yang paling kuat di sisi ulama-ulama. 3 lagi ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sudah wafat dan ada yang mengatakan masih hidup. Hak masih hidup macam ustaz Kelantan ni cenderung. Jadi bila ustaz daripada Kelantan ni kata empat ni masih hidup lagi, maka tidak salah pun. Kerana perkara ni bukan perkara akidah, bukan perkara iktikad. Dan begitulah dalam kitab-kitab yang muktabar menceritakan khilaf yang berlaku di kalangan ulama. Faham? Yang tak ada khilaf Nabi Aisyah alaihi salam. Kerana nah ni benda mala yastamilu ta'wil. Tak boleh kita nak ta'wil mana lain dah. Bila Nabi sebut beberapa kali dalam hadis sahih bahawa Nabi Aisyah akan turun pada akhir zaman ketika Dajjal mengamuk di muka bumi, nah, maka wajib kita percaya. Maka hak lain itu tidak ada hadis sahih mengatakan Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi apa benda ni? Seorang lagi Nabi Ilyas masih hidup. Cuma ada hadis da'if. Hadis da'if tak ada masalah. Kita nak percaya tak ada masalah. Kita nak percaya pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan kita nak buat berujuk dengan hadis da'if. Masih banyak ulama-ulama menyebut bahawasanya kalau benda ini bila tidak ada hadis sahih sebagai nas, maka kita pulang kepada adat. Adatnya manusia itu, dia bila sampai masa, dia akan matilah. Nah, melainkan ada nas mengatakan dia belum dimatikan. Maka yang ada nas ulama kata belum mati ialah Nabi Isa. Maka pegangan yang pandangan yang paling kuat, Nabi Isa saja belum mati. Yang lain kita kembalikan kepada adat, sudah wafat, tak ada masalah. Takdir kata kita pegang Nabi Khidir wafat dah pun, takdir kata dia masih hidup, tak jadi dosa kita. Kerana perkara ini bukan perkara fardu ain untuk kita istiqahkan. Faham? Jadi ustaz ni kata betul dah. Atau orang ngajar kata Nabi Isa seorang masih hidup, betul juga. Tidak ada tanahku. Ni masalah tidak ada nak. Nah, kita kena faham dia lagu ni. Nah. Sesat. Yang ketiga, adakah dosa kalau kita potong bulu kaki? Nak tengok. Mu yang tanya ni laki ke puan? Kalau laki tak boleh. Kalau laki tak boleh potong bulu kaki. Nah, mereka dia nak buat pembedahan. Itu lain lah. Kena besi, kena apa? Kena cukur bulu kaki tu. Baru boleh buat pembedahan. Nah. Kalau perempuan, perempuan dia ada tafsir. Kalau maknanya bulu kaki dia itu tidak menyebabkan dia itu jadi macam laki-laki bila dilihat oleh suami, maka dia ada potong. Ini pandangan yang paling kuat. Maknanya bulu itu kaki, cuma orang puan ada. Tapi halus. Macam adat-adat orang perempuan. Faham? Tapi kalau bulu kaki dia itu lebat. Nah, lebat sangat bulu kaki. Macam Ronaldo kaki. lebat sangat. Tu laki tengok, sinya tengok. Maka tidak lagi ada larangan memotong. Faham tak? Kerana nak membahagiakan suami. Boleh, eh? Boleh. Kau puan boleh. Kerana nak tengok lebat sangat, tak comel. Nak, tak macam. Nak tu lelaki kata, bawa lebat pada bulu kaki abang pula. Umpamanya, tak comel lagu tu. Jadi dia cukup untuk dikelihatan cantik kepada suami, maka ada ulama mengatakan harus. Boleh, eh? Jangan cukup bulu kuni dah lah. Pasal bulu kaki tak ada nas. Dengan terang-terang hanya kias saja bulu kening terang. La'anallahu namisat wa tanam misat. Allah laknat orang yang cukur bulu kening ataupun yang muka selun cukur bulu kening, yang suruh cukur di selun-selun. Kena laknat. Nah, itu barulah kena laknat. Bulu kaki tidaklah sampai nas yang mananya menyebabkan detail benar Nabi laknat. Nah. Jadi kalau ada suami bulu kaki dia anggap lebat sikit, tak macam biasa orang puan, maka boleh cukur untuk dilihat cantik oleh suami. Nah. Salah satu tempat yang kita makruh guna air ialah telaga Barhud. Telaga itu kat mana? Negara mana? Dia tanya juga ni. Bagaimana asal-usul sejarah tentang telaga berkenaan? Dia kata telaga, salah satu guna air yang makruh kita guna telaga Barhud. Ni dia dengar dah ni, dia tahu, dia tanya pula kita. Nah, kalau orang tak dengar, tidak tahu ni Barhud-Barhud ni. Nah, ni dia dengar juga. Nah. Baik. Di mana telaga Barhud? Telaga Barhud ni memang ada disebut di dalam kitab-kitab. Biasanya kalau kitab fiqh ulama sebut dalam babul miyah, bab air, babul ma. Dah. Bab ceritakan air dah, air yang afdal, dah air yang barakah, air yang makruh guna. Di antara air yang makruh guna air telaga Barhud. Nah, air laut mati di Jordan. Nah, makruh kita semua pada tubuh. Kata setengah ulama, telaga Barhud ini walaupun disebut oleh sahabat di dalam asal-asal mereka itu, maka kajian yang dibuat oleh ulama-ulama, pendapat setengahnya mengatakan di negeri Yaman. Wallahu alam, nah, di negeri Yaman. Kat mana Yaman? Yaman tu tahulah kat mana telaga Barhud. Wallahu alam. Orang-orang di Yaman mungkin dia boleh cari. Nah, cakap tu lah. Jadi ayam makruh guna ni sebabnya negeri-negeri ini diduduki oleh kaum yang sangat derhaka kepada Allah. Sehingga maknanya telaga dia Allah Ta'ala supah jadi tak boleh. Nah, macam telaga ni laut mati tu di Jordan tu, kaum Nabi tu lewat lelaki puang gay lesbian. Nah, Allah suruh malaikat lingkup bumi, Allah laknat laut tu, tak ada ikan boleh hidup. Dan sebut di dalam kitab-kitab pesan benar oleh ulama, jangan pergi ke laut mati. Kalau pergi, taklah sia-sia dalam keadaan mata menunduk ke bawah dan menghirup kelilingan daripada kemurkaan Allah. Kerana ini negeri sia, negeri suai, negeri kena laknat. Laut ni laut suai, laut maja, laut sial. Tapi orang Malaysia pergi mandi ni ni orang kampung. Faham? Tuh saya hati bawa. Siap ni semua pelakon buat ni. Pong berani. Pasal dia tak belajar. Dia kira nak pergi ke Mekah je. Khusus 2 minggu pergi ke Mekah. Orang belajar dulu tak? Dengan ulama-ulama. Nah, barulah kita tahu jadi katung. Air buat balik pulak jaga botol. Buat mandi anak cucu. Ambil berkat. Berkat kepala hotel. Apa ulama kata suai. Faham? Dah tak ada ilmu. Nah, ikut orang buat pergi lah. Nah, jadi pergi mandi kat telaga Fir'aun pula kalau tu. Tak jumpa pergi telaga Fir'aun. Nah, biar kau ada ilmu ni kan. Ikut orang nak bawa. Nah, ada pula pergi mandi anak cucu. Jadi benuk habis anak cucu. Hukum pendapatan daripada kerja ternakan cacing dan lintah. Banyak sangat dah jawab ni empat ni. Tapi sini tak tahu jawab ke tak lagi. Baik. Bila kita tujuan kita ternak itu untuk perkara yang harus, maka hukumnya haruslah kita jual beli dia. Nah, ni hak kata harus. Tapi kalau tujuan dia itu haram, maka daripada awalnya haram dah kita ternak. Nah, al-umuru bimaqasidiha. Tujuan kita nak buat makan, jual ke orang Cina makan cacing, jual sate celup tepung, maka haram kita ternak cacing. Bila ternak haram jual beli, haram harganya kerana tujuan benda yang haram. Kerana orang kapit pun kita dah lewakan benda yang haram. Tapi kalau kita ternak cacing, ternak lintah ni untuk buat satu perubatan, perubatan yang diharuskan pada syarak, bukan nak makan jadi pek, tapi jadi obat sapu bagian luar badan saja. Maka ada ulama mengatakan, maka harus kita ternak dan jual belinya adalah sah di sisi syarak. Faham? Sebab apa? Sebab bukan untuk buat benda yang haram, untuk makan pek tu, makan haram mana boleh cacing makan. Nah, untuk sapu luar saja. Nah, cuma ulama pesan dalam fatwa terbaru, hendaklah wajiblah kita pihak penternak dan pihak pengusaha kena beritahu kepada pengguna seperti tulis pada kotak dia, wajiblah dibasuh tempat yang disapu sebelum sembahyang kerana najis. Memang najis. Dah, itu apa yang ulama sebut sekarang inilah. Sebab kita tengok kalau dalam website sekarang, fatwa tentang cacing dan lintah ini begitu banyak. Tapi itulah hukumnya yang kita kumpulkan. Dah. Hari kami lepas saya pergi cabut gigi geraham pukul 11 pagi. Adakah sah solat saya waktu solat zuhur? Saya baca dalam hati semua bacaan sebab darah masihlah banyak keluar. Waktu solat asar saya solat baca di mulut tetapi terpaksa telan darah kerana darah masih tak berhenti keluar. Dulu solat dikerjakan berjemaah di masjid. Baik, masalah bila kita semayang kemudian darah ada dalam mulut, dia tak baca. Tak baca tak boleh. Dia bila kita boleh membaca, kita kena baca. Yang dimaafkan menggerakkan bibir saja tanpa mengeluarkan huruf dan suara adalah orang-orang yang tidak ada suara. Orang bisu wajib menggerakkan mulut sekadar mana membaca Fatihah. Tapi kalau kita tidak bisu, apa kita tidak baca? Sayang, takut tak telang, takut batal. Orang yang berdarah gigi di dalam semayang hendaklah meludah ketika semayang. Itu kaedah dia, meludah. Lepas itulah kita kena ludah. Nak ludah ke mana? Tak ada. Dalam surah, dalam surah ludah lah pakai. Ulama dia jawab lah ke. Nah, kalau kita nak baca kan, bunyi telang pula. Telang campur darah batal. Tak boleh. Telang dia lah batal. Telang darah. Idea campur darah. Nah, maka kehek lah dulu. Nah, kehek dulu. Nah, ataupun kita pergi boleh berhenti semayang. Kita pergi ludah. Kita nak keringkan darah. Kita nak semayang dalam keadaan sempurna rukun. Maka harus kita berhenti semayang. Tidak berdosa. Berhenti semayang. Banyak air dia, buang air dulu, kau mau molek, bubur kapah molek. Faham? Semayang. Nah, sebab benda ni, dia kena kita uzur dulu. Tak boleh nak buat, barulah gugur. Kita mengeluarkan suara, maka tinggal menggerakkan bibir saja. Sekarang ni kita dah uzur. Kita nak kehek betul molek dengan pakai perabak bubur kapah baru, boleh bertinggal semayang. Yang kata haram-haram ni benda yang sunat kita berhenti sembahyang. Tapi benda nak menyempurnakan wajib, kena kehek dulu, kena ludah dulu, apa semua darah duduk dalam, kita buat sembahyang semula, tidak berdosa. Kerana tadi tak dapat menyempurnakan rukun, maka nak menyempurnakan rukun, kita boleh berhenti sembahyang. Faham? Saya pernah baca dalam Ahli Muslim jadi satu milik kawan saya bahawa bapak Nabi SAW ada dalam neraka. Di dalam Ahli Muslim jadi satu yang saya beli tak terdapat ahli tersebut. Tolong khabar ibu bapak Nabi SAW duduk di syurga atau neraka. Kalau di dalam neraka, bapak pula. Sepasang suami isteri tak boleh dapat anak dengan jalan seperti biasa. Adakah dibolehkan benih disenyawakan dalam tabung uji sebelum dimasukkan ke dalam rahim? Baik. Dia tanya ada satu kitab, dia kata kitab hadis Muslim. Hadis terbaca dalam hadis Muslim, ibu bapak Nabi duduk dalam neraka. Nah, kemudian dalam hadis Muslim dia beli tak ada pula. Orang nyesa. Ada dalam hadis Muslim ni. Ayah Nabi duduk dalam neraka Abdullah dengan Siti Aminah, Siti Khadijah. Aminah. Nah, ada tak? Tak ada dalam hadis Muslim ni. Tak ada sebut dalam hadis Muslim dua pak Nabi kena azab dalam neraka. Nah, yang ada ni Nabi minta. Nah, supaya Allah Ta'ala beri keampunan kepada ibu bapaknya yang tak dan dengan Islam. Itu ada dalam hadis-hadis sahih. Nah, kemudian Allah Ta'ala kata, Musa cari rapat ni suruh kepada aku. Allah Ta'ala pandai. Nah, jadi sebab tu dalam bab ini, ulama-ulama al-sunnah wal jamaah menyerahkan masalah keduduk dalam surga neraka ni ibu bapak Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mana-mana kita letak dalam neraka dalam surga, kau Allah sekali-kali tidak akan menggelengi hamba ni. Nah, ada ulama mengatakan dia ni masuk dalam umat fitrah. Nah, yang tak sempat dengan Rasulullah, duduk dalam keadaan tak sampai Nabi lagi, maka bila-bila masih Allah Ta'ala boleh beri keampunan. Sebab orang kafir yang tak sampai seru pun Allah tak bubuh dalam dalam neraka. Anak orang kafir yang memang pernah semua berhala tapi dia belum lagi mukallaf masuk syurga juga, maka tidak pelik Allah Ta'ala beri kebaikan kepada ibu bapa Nabi. Jadi perkara ni serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita tak susah. Soalan seterusnya, suami isteri tak boleh nak dapat anak dengan cara biasa, lepas tu keluar benih disenyawakan dalam tabung uji. Boleh ke tak? Jawabnya, inilah yang dikatakan bayi tabung uji. Dah, persenyawaan di luar rahim. Kita selalu sebut kaedah yang terkenal yang selain daripada cara persetubuhan, ialah cara makmam ini, cara dalam perubatan moden ini, dia ada 11 teknik. 11 cara. Nah, yang digunakan. Nah, ambil rahim mak. Ambil mani ayah suami, letak dalam rahim isteri, ataupun ambil isteri punya embrio, ambil mani suami, dipertemukan di dalam di bawah mikroskop. Nah, ataupun ambil rahim mani suami, disuntik ke dalam embrio suami isteri dengan pembedahan. Semuanya sebelah. Ambil mani suami dan embrio isteri diletakkan di dalam rahim ibu yang tumpang. Nah, orang ketiga pula. Semua kaedah sebelah cara. Dalam sebelah cara ini, dua saja halal di sisi syarak. Nah, jadi hak lain itu haram lah. Nah, ingat. Bila kita ingat hak halal, hak lain itu mudah. Haram lah tu. Dua cara yang halal. Yang pertama, ambil mani suami. Nah, dikeluarkan mani dengan ambil, dengan doktor ambil lah. Jaga doktor lah. Nah, jaga hospital lah ambil. Wah, keluar mani suami. Kemudian wah keluar embrio isteri. Dalam ilmu syariah dia panggil mani ke orang puan ni, tapi ilmu kedoktoran dia panggil embrio, dia panggil telur. Nampak? Ambil tu disenyawakan bawah mikroskop. Nah, faham lagi? Kemudian bila dah bertangkup, nak bersenyawa dalam keadaan beku lah benda tu, dimasukkan balik dalam rahim isteri. Itu kaedah yang pertama, halal pada syarak. Faham? Yang kedua, ambil mani suami terus disuntik pada embrio isteri di dalam perut isteri tu. Faham tak? Cara ni halal juga. Nah, dua ni cara. Jadi yang ditanya ni, ambil mani isteri, ambil mani suami, disenyawakan bawah mikroskop dalam tabung uji. Bila hidup balik, masuk balik dalam kandungan isteri yang satu, yang sama, hukumnya halal pada syarak. Nah, pak tupang tu bau mok perut orang lain. Nah, hak tu haram lah. Nah, jadi 9 lagi kaedah lain pada kita sebut adalah haram pada syarak. Nah, faham tu? Sesat tak ada. Apakah hukumnya perkahwinan Cina buta? Ingin penjelasan. Daripada jemaah dengan rombongan bas. Mohon ni. Main ngebas dia kok. Baik. Dia tanya hukum perkahwinan Cina buta. cina buta ni. Neh, pengantin laki-laki cina masuk Islam buta. Ke guan ni? Ke pengantin perempuan? Neh. Mungkin nak ditanya nak cerita cina buta tu kok talak tiga. Neh. Ha, talak tiga biasanya. Neh. Biasa berlaku cina buta ni di daripada negeri Aceh. Asal dia. Sejarah negeri Aceh. Neh. Ha, 190 tahun, 140 tahun lepas zaman Belanda gitu. Neh. Ha, baik. Cina buta. Bila perceraian ya. Perceraian yang kita boleh rojok, boleh kahwin balik dua kali saja. Cerai tiga kali tak boleh rojok, tak boleh kahwin semula. Faham lagi? Allah kata at-talaku marratan. Talak atau cerai yang boleh berbaik semula hanya dua kali. Fa idza tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankihu zawjan ghayra. Faham tak? Bila kali tiga bercerai juga, tiga kali dah bercerai atau satu kali tiga talak, maka tiada halal lagi isteri ini berkahwin dengan suaminya semula sehingga isteri ini berkahwin dengan suami yang lain juga. Nah, jadi bila kita cerai dengan isteri kita talak tiga, nak baik semula, isteri kita kena kahwin dengan suami lain. Kahwin dengan suami lain tu mestilah suka sama suka. Kemudian tak ada jodoh, lepas kahwin dengan suami lain, nak bercerai pula, baru boleh kahwin dengan kita. Kalau dia nak kita. Kalau dia tak buk kita, kahwin dengan JKK je. Tak ada masalah. Nah, baik. Untuk nak orang yang nak helok, dia tak pergi kahwin dengan orang lain. Dia pergi kahwin dengan cina buta. Maknanya bukan makna cina buta. Dia ambil orang seorang kawan. Dia upah. Mu kahwin dengan isteri aku pasal aku tolak tiga. Maaf eh. Esok mu cerai eh. Aku ni mu RM1,000. Maknanya mpik ni nak eh. Ini bagi dah boleh tukar sepoket. RM1,000 ya. Helmet ni boleh, jaket kulit ni. Nah. Janda pula boleh. Nah. Main gini. Jadi gelorang sini buta ni dipanggil kepada ni hak pakar ni, suami yang sanggup, pak sanggup ni lah. Sebab yang berlaku ni negeri Aceh, dia ada orang sanggup melainkan yang bekal yang bercerai ni orang besar dalam negeri Aceh. Nah, jadi bila gila talak cari orang, tak orang tak berani, ada seorang cina mualaf baru masuk Islam, dia sanggup. Tapi dia buta. Start pada tu orang panggil cina buta. Nah, ni tak ada lah cina buta, kuning buta pun tak ada. Nah, Melayu buta dah ni. Nah, orang nak RM1.50 tak pun nak RM2.07. Haa, tu memang buta semua lah. Nah, minyak lah orang nak RM1.50, kita tak pun seliter, kita pilih RM2.07. Cerdik ke bangang? Jawab lah. Ni bukan politik ni tanya, cerdik ke bangang? Bangang kan lah. Nah, jangan marah. Nah, jangan marah. Sebab kita ni bila minyak mahal, bukan kita susah. Adik-adik kita susah. Mak saudara kita susah. Anak saudara kita susah. Keluarga kita, besan kita, menantu kita, kawan kita, tok kita, toki kita, cucu kita, habis susah. Nah, semua barang akan naik belaka. Kemarin kita pergi tengok orang sandak sutung, boleh RM30. Dan minyak kok, minyak RM25. Boleh sutung RM30, minyak RM25. Tu minyak utuh, minyak uluk dia. Nasi dua buku. Nah. Pokok tekstil sebuku. Tak masuk lagi. Tak balik modal tu. Dari tu minyak, minyak RM15. RM30 boleh RM15. Tolak makan, boleh RM10. Lepas dah nak makan, hutang balik. Nah. Nak tunggu mengundi dia RM2012, lambat lagi. Nah, saya fikir-fikir sejalan yang cepat. Nah, tak tahu lah. Bagi saya rasa dia, kalau nak tunggu tukar benda-benda pergi lambat lagi. Dah buat cetong mereka. Faham? Kalau paling cepat, kita nak supaya tak terasa beban, bagi saya lah. Saya nak cari anak-anak tokek pang minyak nikah. Betul tak? Itu jalan tu. Pak Amal-amal lebih-lebih sikit. 19-20. Ha. Ni kau lah tak apa. kita isi ya. Tak. Ha, Bangla kata duit empat tu aku ni wadah aku nak tahu. Mudah benar. Aku natu dia. Ha, syok, siapa hok mau isi. Ada apa? Nah. Ha, tunggu dulu 2012 lambat ni buat gitu. Tak ada sini tak kata ke panggil. Buatlah aku menatu. Ha. Baik, jadi kalulah bernikah tu tidak dirancangkan untuk cerai balik, tak berdosa. Sini buta, sini buta lah, dia nak panggil pun, tu orang panggil. Tapi dia tak rancang. Faham tak? Dia tak rancang. Memang dia nikah dengan suami yang kedua, balas pula balik dengan suami yang pertama. Tak ada masalah. Hak kata sini buta, hak haram ni, dirancang. Lepas tu nikah, esok cerai. Aku umur 2000. Dia pakat lagu tu, hak ni yang Nabi nak. Dalam satu hadis Nabi kata Tuhan laknat, la'anallahu muhallila wal muhallalah. Allah Taala melaknat akan suami kedua yang terima upah dan suami pertama yang tukar upah. Kena laknat. Faham? Itu hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.